بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Kaum muslimin muslimat, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pemirsa yang mungkin mengikuti melalui channel Niat Niaga TV ataupun Radio Muslim Jogja, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersama mempelajari kitab tentang dosa-dosa besar. Kalau boleh saya tanya, apa tujuan kita mengetahui tentang dosa-dosa besar? Jawabannya, agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa besar tersebut. Naam, barakallahu fikum. Jadi kita mempelajari bukan untuk melaksanakan, na'udzubillah min dzalik, tapi kita mempelajari supaya bisa menjauhinya. Pada kesempatan yang akhir, sebelum pertemuan kita di malam hari ini, kita masih mempelajari tentang memutus silaturahim atau memutus rahim. Artinya kalau di bahasa Indonesia ya memutus silaturahim, memutus hubungan persaudaraan. Kita sudah terangkan atau kita sudah bacakan apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitab beliau, nukilan-nukilan yang menunjukkan bahaya dan dosa orang yang memutuskan silaturahim. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan penukilan-penukilan tersebut, dimulai dari perkataan beliau Al-Imam Al-Dhahabi, wafis sahihain, dan disebutkan di dalam dua kitab yang sahih, yaitu Al-Bukhari, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa? Qati'u rahimin, orang yang memutus rahim. Ini orang yang memutus silaturahim. Hadis ini jelas ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahim dan menunjukkan bahwa memutus silaturahim adalah dosa yang sangat besar. Sehingga dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan, faman qata'a aqaribahu du'afa wa hajarahum wa takabbara 'alaihim. Maka siapa saja yang memutuskan hubungan dengan kerabat-kerabatnya yang dhaif, yang lemah, lemah dalam ekonomi, lemah dalam yang lainnya, wahajarahum, dan menghajar mereka, mengajar itu memboikot, enggak nyambung lagi hubungan silaturahim. Wa takabbara alaihim, dan berlaku sombong kepada mereka. Itu sombong yang dalam hal ini ada dua, ghamtun nas wa batarul haq, menolak kebenaran dan menghina, menghina manusia. Kalau boleh kita artikan ya, barang siapa yang memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarganya yang lemah, memboikot mereka, menghina mereka, ya. Kalau diajak ketemu, enggak lah, masa kita ketemu sama mereka, enggak level. Na'udzubillah min dzalik, ya. Harusnya mereka yang ke tempat kita, bukan kita ke tempat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Seperti ini adalah sikap-sikap sombong. Lam yasilhum wa lam yasilhum bibirri wa ihsani, dan tidak menyambung mereka, memberikan kebaikan-kebaikan dia kepada keluarganya. Wa kana ghaniyan, sementara dia kaya. Wa hum fuqara, keluarganya fakir. Fahuwa dakhilun fi hadzal wa'idi, maka dia masuk dalam ancaman hadis tadi, la yadkhulul jannata qati'u rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan persaudaraan. Sikap sombong, sikap merasa lebih tinggi dari saudaranya, sehingga menyepelekan saudaranya, tidak memberikan bantuan kepada saudaranya yang membutuhkan, maka ini adalah sikap yang sangat tercela. Mahrumun min dukhulil jannah, dia dihalangi dan terhalang, diharamkan baginya masuk ke dalam surga. Illa an yatuba ilallah, kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuhsinu ilaihim, dan mulai berbuat baik pada mereka. Wa qad warada fil hadith, disebutkan dalam satu hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, man kana lahu aqaribu du'afa, barang siapa yang memiliki kerabat yang lemah, lemah ekonomi dan yang lainnya, walam yuhsin ilayhim, dan dia tidak berbuat baik kepada mereka, wa yasrif sadaqatah, dan tidak pula menyalurkan sedekahnya, ila ghairi, mohon maaf, barang siapa yang memiliki tetangga yang lemah, membutuhkan, walam yuhsin ilaihim, dan dia tidak mau berbuat baik kepada mereka, wa yasrifu sadaqatihim, atau wa yasrifu sadaqatahu ila ghairihim, tapi ternyata dia malah menyalurkan sedekahnya kepada selain keluarganya. Keluarganya lemah, membutuhkan, malah sedekahnya disalurkan ke orang lain. Lam yaqbalillahu minhu sadaqatahu, maka Allah, maka dia akan terkena beberapa hukuman. Yang pertama, lam yakbalillahu minhu sadaqatah, Allah tidak akan menerima sedekahnya. Saya ulangi ya. Kalau ada orang yang kaya, mengkana lahu aqarib, dan memiliki kerabat yang lemah-lemah, tapi ternyata orang yang kaya tadi tidak mau berbuat baik kepada keluarganya yang lemah, bahkan malah menyalurkan sedekahnya kepada selain keluarganya, maka dia akan mendapatkan hukuman-hukuman, beberapa hukuman. Yang pertama, lam yakbalillahu minhu sadaqatah, Allah tidak akan menerima sedekahnya. Berarti uangnya terbuang sia-sia. Ya. Yang kedua, wala yanduru ilaihi yaumal qiyamati, Dan yang kedua, Allah tidak akan melihat kepadanya kelak di hari kiamat. Ya, tidak akan dikasihi oleh Allah. Tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat. Nah, terus kalau orang itu kaya bagaimana? Orang itu miskin bagaimana? Kalau yang kaya kan bisa sedekah dengan hartanya. Kalau kita miskin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in kana faqiran. Kalau memang orang itu fakir, maka wasalahum biziyaratihim. Dia bisa menyambung kekerabatannya dengan menziarahi mereka. Kan kudu nggawa gula teh, ndak harus. Ndak harus membawa gula sama teh, bisa diganti beras. Sama saja, Ustaz. Ya selain beras apa yang kira-kira lebih murah? Telur. Ah, butin, Masya Allah. Telo. Ya telo, ya butin, ya sak unting, telung unting bayem, ya kan? Mungkin dia petani, punyanya sayuran, atau punya kolam ikan, bawa ikan. Masya Allah. Ya. Ada sebagian kampung, mereka itu orang-orangnya tidak, banyak dari orang yang tinggal di perkampungan itu orangnya enggak gengsian. Jadi punyanya apa ya dibawakan. Punya kangkung bawakan kangkung. Punya bayem ya bayem. Duwe beras ya gawake beras. Punyanya ndok bebek ya bawakan ndok bebek, telur ya, telur bebek. Saya pernah singgah ke salah satu kenalan kita dulu. Beliau pasiennya ibu saya. Itu kalau ke sana itu Masya Allah, apa adanya dikeluarkan. Misalnya suruh makan, ya makan. Ada sayur, ada nasi, sayur saononis. Suguhke. Dihidangkan. Setelah itu dia punya bebek. Duh kata dia, wah niki pas bebeknya mboten ngendok Mas Santo katanya. Bebeknya lagi enggak apa? Enggak bertelur. Tapi begitu saya mampir lagi setelah pergi ke satu tempat, muter mampir lagi, ndok bebeknya udah siap. Telur bebeknya sudah siap. Apa diplototi apa ya? Apa bebeknya diabani kon ngendok bareng-bareng? Enggak. Kemungkinan besar dia beli dari tetangga. Jadi semangat untuk apa? Menghadiahi itu luar biasa. Di antara kebiasaan beliau juga yang luar biasa menurut saya, hafizahullah, perempuan ini dan laki-lakinya sama suami istri. Sama saja Masya Allah. Beliau punya kebiasaan tiap pagi itu belanja sayur. Rumah kita di Perembun, rumah nenek di Perembun itu tidak dilewati beliau ketika beliau menuju pasar. Tapi menyengaja dia pasti ke rumah kita, ke rumah saat itu ibu masih ada, saya dan istri saya di Perembun. Apa yang dia lakukan? Dia beli sayuran. Tapi karena kemampuan ekonominya minim, dia beli sayuran yang kemarin. Kangkung-kangkung yang tidak laku, kacang panjang yang tidak laku pada penjualan kemarin itu dia cari sama dia. Ya, kebakul-bakul cari istilahnya sayur yang kemarin, bukan sayur yang segar. Pilih yang paling bagus begitu. Setelah itu dia pergi ke rumah kita. Itu dijereng. Jereng itu apa? Digelar, jembreng, jereng, ya. Digelar. Kata beliau, hafizallah. Monggo lah niki dipendet sing sae. Silakan diambil yang paling bagus. Jadi diantara sayur-sayur yang dia berusaha beli itu, kita disuruh ngambil yang terbaik. Sisanya dibawa pulang. Masya Allah. Itu luar biasa. Jadi gemar memberi hadiah di dalam keminimalisannya, ya, ini dalam tanda petik ya, serba kekurangan beliau. Yang gak enaknya itu suaminya pernah cari ikan malam hari. Begitu pas ngepasi saya pagi hari datang ke rumah beliau, itu ikannya sudah digoreng dikasihkan semua. Ini Masya Allah. Jadi semangat untuk bersedekah, semangat untuk berhadiah itu terkadang kita dapatkan pada saudara-saudara kita yang mungkin jauh dari kemapanan ekonomi, akan tetapi semangatnya luar luar biasa. Baik, nah kalau kita fakir bagaimana? Kalau kita fakir, maka nyambung ke saudara kita tidak harus dengan bantuan. Cukup dengan biziaratihim, dengan mengunjungi mereka. Apalagi watafaqqudi ahwalihim, ngecek kondisi mereka. Kalau sekarang lebih gampang lagi karena adanya apa? Media. Ada apa? HP ya. Media telekomunikasi. Ada grup keluarga. Ada langsung bisa japri ya. Nanyakan langsung kondisinya. Ini harus kita lakukan kepada keluarga kita. Ya, mungkin kita punya kakak yang jauh, punya adik yang jauh, tanya kondisinya. Ya. Nah, ini juga sama. Ini berlaku pada seorang bapak, seorang ibu yang punya anak di pondok. Ini. Jadi mondok ke anak itu bukan hanya sekedar apa? Taruh, dah. Wis pokoknya melebu pondok, metu ulama gitu ya. Nggak. Kita harus tahu kondisi mereka. Boleh dikata, al-jaza'u min jinsil amal. Apa yang akan kita dapatkan dari anak kita ketika mondok adalah sebesar apa kita berusaha. Bukan hanya sekedar milihkan pondok, tapi bagaimana kita ngontrol, tanya kondisi anaknya, nengok kondisi anaknya, bawakan kebutuhan anaknya. Ya, makanya kalau dulu pas anaknya mondok kok rewel minta dijenguk tiap pekan, beruntung jenengan. Karena Anda dipaksa dalam tanda petik untuk jenguk anak. Nah, di sini termasuk silaturahim. Kalau kita ngunjungi orang tua itu silaturahim, ngunjungi anak pun silaturahim. Maka kita katakan wallahu taala alam bisawab al jazau min jinsil al amal. Dari situ kita berharap hidayah akan diturunkan oleh Allah kepada anak kita. Ya, itu suatu pengorbanan yang tidak sia-sia. Saya kemarin berkunjung ke adik di ipar. Makanya enggak ketemu antum. Saya di Kalimantan Barat sih. Tengok-tengok di masjid ya antum enggak kelihatan. Panjenengan enggak kelihatan. Beliau bercerita, pondok kami Ustaz, manggilnya orang mas ya. Pondok kami Ustaz, itu kita sediakan 3 hari. Kita sampaikan kepada orang tua, di 3 hari ini silahkan kalau bapak ibu, ayah bunda ingin berkunjung ke pondok, menemui saya langsung. Tanya tentang kondisi santri, kondisi anak mereka. Tapi Ustadz katanya, jarang sekali yang mau perhatian. Jarang sekali yang mau datang. Ini kesempatan loh. 3 kali dalam sepekan, ketemu mudirnya langsung, itu luar biasa itu. Wong pondok-pondok di Jawa itu kadang ditengoknya berapa? Bolehnya berapa kali? Sepekan berapa kali? Kadang ada yang sebulan sekali, ada yang 2 pekan sekali. Ada yang enggak boleh ditengok sama sekali. Ya, di Jawa Tengah ada satu pondok begitu. Enggak ditengok, kecuali pun betul-betul mendesak. Ya kalau mondok itu ya gini, berkorban. Ya, enggak ada tengok-tengokan, nengok nanti. Libur cuma setahun sekali, pas Ramadan misalnya. Ada yang seperti itu. Ini Masya Allah, sepekan 3 kali, ketemu mudirnya langsung. Ini kan sebetulnya sebuah kesempatan. Walaupun memang Kalimantan itu ya, wali santri itu ya jaraknya ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 4 jam. Kayak gitu ya dalane Masya Allah. Ya. Off-road. Ya. Yang tinggal-tinggal di daerah apa transit itu kan off-road jalannya. Si tanah. Kemudian kalau kena hujan itu Masya Allah. Nah. Ini kesempatan. Maka mengunjungi anak di pondok termasuk silaturahim. Tanya kondisi mereka termasuk silaturahim. Hatta sampai pun di sebuah pondok yang menyiapkan waktunya agar orang tua bisa mengunjungi anaknya. Ada saja orang-orang tua yang memang tidak mampu untuk mengunjungi anaknya, sebulan sekalipun tidak mampu. Jadi ketemunya nanti ya pas penjemputan kepulangan. Maka yang kalau yang memang di antara kita ada yang memiliki anak di pondok, sambung dengan mereka. Kan mereka tidak mungkin nyambung sama kita, ya kan? Ngerti-ngerti tenguluh, ngapa le? Silaturahim bi, no. Yang silaturahim kita, bahkan kita boleh katakan anak kita itu anak yang duafa. Dia lemah, uang juga nggak megang, ya kan? Kendaraan juga nggak megang. Mau keluar juga tidak boleh. Ya kita yang bisa. Kita ini yang punya kekayaan. Kalau tidak bisa datang, paling tidak ketika penelponan dimanfaatkan betul, penjenguan dimanfaatkan betul, dan seterusnya. Maka bentuk dari silaturahim di sini disebut dengan biziarah. Dengan mengunjungi. Dengan tafakut ahwalihim. Ngecek kondisi mereka itu bagaimana. Dan ini Masya Allah sekarang dimudahkan dengan adanya apa komunikasi. Entah itu dengan WA ataupun yang lainnya. Walhamdulillah. Baik. Ini ancamannya berat soalnya. Allah Ustaz. Mungkin perlu disampaikan ke wali-wali santri ini, hadis ini. Karena memang di antara keluhan dari pondok itu orang tua kadang cuek dengan anaknya, ya. Hanya taruh sudah, tidak ada kabar. Baik. Kemudian juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, silu arhamakum, sambunglah silaturahim kalian, sambunglah hubungan kekerabatan kalian, walau bisalam. Meskipun dengan apa? Salam. Jadi kalau ada grup keluarga, Assalamualaikum warahmatullahi, saudara-saudaraku semua, bagaimana kabarnya? Yang sakit mudah-mudahan sehat, yang lapar mudah-mudahan kenyang, yang punya hutang mudah-mudahan lunas. Amin. Wah, itu nanti kalau nyebut hutang itu amin, amin, amin, amin. Padahal mungkin tidak ada yang hutang. Baik. Jadi kita biasakan seperti itu. Termasuk ya, dengan istri misal, karena kita lagi safar agak jauh misalnya, tanya kabar, ya tanya kabar. Mungkin rumahnya Sleman, kayak safar ke Bantul, safar atau bukan itu, Sleman sama Bantul. Ya kalau ujung Sleman sana Merapi ya berarti, ya? Itu Magelang ya, ujung Sleman sama ujung Bantul pesisir kidul, tanya kabar, tanya anaknya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bi asal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyasil rahimah, hendaklah menyambung silaturahim. Ini jelas perintah ya untuk menyambung silaturahim. Kata Syekh, wa fil hadithi an Rasulillah, kata Imam Adz-Dzahabi, Wa fil hadithi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Nah, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi ingin menukilkan sebuah hadis yang menerangkan tentang hakikat orang yang menyambung silaturahim atau penyambung silaturahim yang hakiki. Hadis yang menerangkan tentang apa? Siapa itu penyambung silaturahim yang hakiki, yang sesungguhnya, yang derajatnya paling tinggi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasilu bil mukafi." Yang namanya penyambung silaturahim bukan hanya sekedar membalas kebaikan. Yang namanya penyambung silaturahim yang sesungguhnya, yang hakiki, bukan hanya dengan membalas kebaikan. Pak Dene ngirimi, kita balas ngirimi. Buli E ngirimi, kita balas ngirimi. Bukan begitu. Tapi penyambung silaturahim yang hakiki adalah walakinnal wasila, penyambung silaturahim yang hakiki adalah alladhi man idza quti'at rahimuhu wasalaha, yaitu orang yang apabila hubungan silaturahimnya diputus maka dia tetap menyambungnya. Pak D-nya enggak pernah ngunjungi, enggak pernah ngirimi, malah musuhi. Malah memusuhi. Enggak pernah ngirim, enggak pernah ngunjungi, enggak pernah nyapa, malah memusuhi. Meskipun begitu, orang ini wasalaha, tetap berusaha menyambung apa? Silaturahim. Ketemuan enggak mau, berkirim WA. Assalamualaikum Pak D, sehat nggih? Dibales WA-nya, rasa takon, ngeten? Sampai kemudian diblokir. Diblokir. Karena marah. Kirim paket. Kirim apa? Paket. Kok dikembalikan? Kirim lagi. Jangan sedih. Jangan sedih. Padinya sakit, transfer. Kirim bantuan. Kalau perlu enggak usah pakai nama. Supaya apa? Supaya padinya mau nerima. Ya. Nanti toh insya Allah lama-lama akan Allah bukakan hatinya. Terus begitu. Apa yono sing ini kisah? Ada enggak? Di Kalimantan itu saya kemarin ada pengalaman, ada cerita. Saya sampaikan tentang birrul walidain. Kemudian ada yang jamaah mengatakan, "Ustaz, kalau kita sudah berusaha menyambung dengan orang tua, berbakti pada orang tua, tapi orang tua enggak mau ditelepon." Nah, antum tahu alamatnya enggak? Enggak tahu, Ustaz. Saya tahu teleponnya ibu itu dari bule saya. Berarti bule tahu alamatnya, enggak tahu juga, Ustaz. Jadi kalau ibu saya mau telepon, enggak mau katanya. Setiap mau pokoknya ada ternyata. Sampai ibu enggak mau nyambung ke anaknya. Ini awal muasalnya adalah orang istilahkan itu mungkin ya, broken home ya. Begitu. Keluarganya pisah di waktu dia masih kecil. Ketika sudah besar, anak ini berusaha mencari di mana ibunya, ketemu sama nomornya dari buliknya, dia sambung enggak mau ibunya. Ternyata ada. Mungkin panjenengan juga punya cerita sendiri tentang orang-orang yang semacam itu, na'udzubillahi min dzalik. Ada orang-orang yang memang tidak mau disambung. Maka seorang yang penyambung hakiki, dia tetap berusaha nyambung. Saya katakan, ya sudah. Alamatnya mestinya kan ada. Coba tanya alamatnya. Boleh enggak tahu. Coba insya Allah cari ada. Terus caranya gimana Ustaz? Kirim. Kirim hadiah. Kirim hadiah. Atau lewat WA. Tanya kabar. Cerita. Ibu, aku rindu padamu. Gitu toh. Bisa. Pokoknya kita berusaha apa? Nyambung. Bagaimana kalau kondisinya seperti itu terus? Disambung malah ngelek-ngelei. Ya. Kita berusaha berbuat baik, malah saudara kita apa? Jelek-jelekkan kita. Di sini ada penukilan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin tentang sikap seperti itu. Beliau Syekh Saleh Al-Utsaimin menukil sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan qal. Ada seseorang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari mengadukan kondisinya. Ya Rasulullah, duhai utusan Allah. Innali qarabatan. Saya memiliki keluarga. Asiluhum wa yaqta'uni. Saya berusaha nyambung mereka, tapi mereka memutuskan hubungan saya. Jadi kebaikan dibalas dengan keburukan. Uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Saya berusaha berbuat baik kepada mereka, malah mereka berbuat jahat kepadaku. Air susu dibalas dengan air tuba. Tuba itu apa, Mas Taufik? Air susu dibalas dengan air tuba. Orang Kalimantan. Tuba itu pohon racun. Dia biasa digunakan untuk bikin ikan mabuk. Jadi dipotong, kemudian dia apa? Pukul-pukul begitu. Ya, ini tahu. Ya, Mas Tos. Tahu apa? Belum. Kemudian diopyok-opyok dia apa? Air. Kalau kita kan pakai potas, mereka pakai tuba. Jadi racun alami untuk ikan. Oh, ikannya nanti geleleng-geleleng. Baru disorai. Maka air susu dibalas dengan air tuba. Makanan enak bergizi dibalas dengan racun. Ini. Uhsinuhum wa yusi'una ilayya. Saya berusaha berbuat baik pada mereka, malah mereka berbuat jahat kepada saya. Wa ahlumu alaihim. Saya berlaku lembut pada mereka. Wa yajhaluna alayya. Tapi mereka itu berlaku bodoh kepada saya. Artinya berbuat jahat. Sama. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "In kunta kama qulta." Kalau memang kondisimu seperti yang kau terangkan. Ya. Kalau kondisimu memang seperti yang kamu terangkan. Faka'anna ma tusifuhumul mal. Maka sesungguhnya seakan-akan engkau telah mencekoki mereka dengan tanah panas. Yang rugi siapa berarti? Keluarganya yang jahat. Kita telah berbuat baik, tapi kebaikan kita justru menjadi racun sendiri untuk mereka. Berarti yang rugi adalah yang memutus. Adapun yang menyambung, dialah sesungguhnya orang yang penyambung silaturahim yang hakiki. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'kaannama tusihfuhumul mal. Seakan-akan engkau telah mencekoki mereka dengan tanah panas. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim. Dan Allah akan senantiasa mengirimkan penjaga, penolong dari kalangan malaikat, ya, yang membantumu atas tingkah laku keluargamu. Madumta ala dhalika. Selama sikapmu masih seperti itu, yaitu berbuat baik. Ini kan keuntungan. Keuntungan yang luar biasa. Dapat pahala yang besar, dapat penolong, dikirim oleh Allah. Dan yang ketiga, barangkali lama-lama keluarganya akan mendapatkan hidayah. Ya. Wa idza wasala rahimahu wa hum yaqta'unahu fa inna lahul aqibatal hamidah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, apabila orang itu terus menyambung kekerabatannya sementara kerabatnya justru memutuskannya, maka orang itu nanti akan mendapatkan kesudahan yang indah. Wa sayauduna fayasilunahu, mereka nanti kemudian insyaallah akan kembali ingat, tersadar, sehingga lama-lama mereka akan bisa nyambung silaturahim. Kalau ada orang memusuhi kita, kita berusaha apa? Baiki. Nanti insyaallah orang-orang itu lama-lama akan melupakan apa? Permusuhannya dengan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idfa billati hiya ahsan. Ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Talaklah keburukan yang kamu terima dengan kebaikan. Niscaya yang tadinya ada permusuhan antara engkau dengan dia, nanti seakan-akan menjadi teman yang sangat sangat dekat. Ya. Allahu ta'ala alam bih as-sawab. Itu beberapa athar. Sudah isya belum? Satu menit. Oh baik. Kalau begitu kita cukupkan insyaAllah ta'ala. Apa yang kita insyaAllah pas. Jazakumullah khairah. Kita cukupkan insyaAllah ta'ala pada penukilan athar-athar hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita pada pembahasan siapakah penyambung silaturahim yang hakiki, yang sesungguhnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memudahkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.